الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin para hadirin barakallahu fikum. Masih membahas dalam kitab Tauhid babu maja'a fit tatayyur, bab apa yang telah datang tentang tatayyur. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yaitu ada empat perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari dari keyakinan-keyakinan orang jahiliyah. La adwa, tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sebab semata-mata penyakit itu. Wala tiyarata, tidak pula ada tiyarah bertatoyur, menganggap sial karena melihat, mendengar sesuatu. Wala hamah, dan tidak pula adanya suara burung hantu itu sebagai sebab kematian seseorang. Wala safara, dan tidak pula adanya bulan Safar sebagai bulan yang membawa kesialan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Imam Muslim. Wazada muslimun, dan Imam Muslim menambahkan dua kalimat, wala nau'a, dan tidak ada pula yang namanya nau'. Apa itu nau'? Nau' wahidul anwa'. Nau' itu isim mufrad dari anwa'. Apa itu anwa'? Anwa' wahiya manazilul qamar. Anwa adalah manazil, yakni tempat beredarnya al-qamar, bulan. Dan manazil-manazil tadi ada samanin wa isruna manzilah, ada 28 posisi manzilah. Kullu manzilatin laha najmun taduru bimadaris sanah. Masing-masing kedudukan tadi tempat yang mana di situ ada najmun, bintang yang berputar, bimadaris sanah, dengan putaran-putaran satu tahun. Wahadihi nujum, dan bintang-bintang tadi yang ada di 28 titik, ba'duha yusamma an-nujum asy-syamaliyatu, Sebagian gugusan-gugusan bintang itu disebut dengan bintang syamaliyah. Wahyal ayam as-soif, dan itu biasanya ayam hari-hari di musim panas. Wa ba'duha yusamma al-nujum al-janubiyah, sebagiannya disebut dengan bintang yang ada di janub selatan. Wahiyal ayyamu asyita, dan ini adalah hari-hari di saat datangnya musim dingin. Nah, masing-masing posisi bintang-bintang tadi ajrallahu al-adah, Allah edarkan secara kebiasaan. Anal matar fi wasatil jaziratil arabiyah yakun ayyamus syita, sehingga hujan yang kadang-kadang turun di wasat, di tengah-tengah jazirah arabiyah, itu kadang di saat musim-musim dingin. Ayya amma ayyamus sayif fala matara. Adapun kalau hari-hari musim panas, soif, itu tidak ada hujan secara kebiasaan. Dan ini yang terjadi, yang dikenal oleh orang-orang Arab dulu. Maka fala Arab kanu yatasya'amun bil anwa. Sehingga mereka bangsa Arab, mereka melakukan sikap pesimis. Asyam, pesimis ketika melihat al-anwa. Oh, bintang ini muncul, berarti alamat tidak hujan. Yatafa'aluna biha, atau mereka optimis. Oh, bulan ini muncul, berarti akan datang hujan. Jadi mereka memiliki sikap optimis dan pesimis disandarkan karena melihat bintang. Inilah tatayur. Inilah yang namanya tatayur. Fa ba'dun nujum yaqulun. Bahkan sebagian orang mereka mengatakan bintang, gugusan bintang ini adalah hada najmun nahas. Bintang-bintang kesialan. La khaira fihi, ketika muncul bintang ini, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di saat hari-hari ini. Inilah tatayur. Wabatuha bil aqs, atau sebagiannya sebaliknya. Sebaliknya apa? Yatafa'alun, optimis. Oh, sekarang bulan November, pasti hujannya banter. Sama. Kalau mereka menyandarkan kepada apa yang dilihat dari bintang-bintang, sebagian orang menyandarkan kepada bulan tadi, Oktober, November, Desember, ini saat-saatnya hujan memang. Lalu kemana Allah? Lalu mau dikemanakan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah ta'ala tidak diatur oleh manusia. Allah bisa menurunkan hujan spontan. Tidak nunggu bulan Desember, tidak nunggu bulan Oktober, tapi Allah berkehendak kapan saja yang Allah ta'ala inginkan. Di saat Rasul alaihi salatu salam didatangi orang A'rabi, orang Badui gunung, sudah lama tidak turun hujan. Maka di saat Rasulullah SAW di atas mimbarnya, beliau ceritakan bagaimana hewan-hewan telah mati, tanaman mati, tanah, jalan-jalan terputus. Maka terputus jalan-jalan, tidak turun hujan. Mintalah hujan kepada Allah, ya Rasulullah. Maka beliau mengangkat tangannya sambil berdoa, Allahumma ghisna ghaifan mughitha. Ya Allah, berilah turunkan kami hujan. Kata perawi, faja'at as-sahab mislu turs, langsung spontan datang awan seperti perisai menggumpal. Kata para rawi, falam yanzil ar-rasul salam minal mimbar, belum beliau turun dari mimbar sudah turun hujan. Cepat sekali. Tidak nunggu datangnya bulan. Wah, bulan nanti hujannya nunggu Desember. Tidak perlu. Atau Oktober ini sudah mulai hujan. Tidak perlu. Ditanamkan keyakinan demikian. Semua adalah yang mengatur Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diyakini oleh mereka, menyandarkan turunnya hujan atau tidak turunnya hujan karena melihat al-anwa. Wa yaqulun, sehingga mereka juga mengatakan, hadza najmun sa'ud wa khair. Ini bintang-bintang kebahagiaan dan bintang kebaikan. Ya. Kamu bintangnya apa? Oh, bulan Juli lahirnya. Oh, kalau begitu bintangnya apa? Gemini atau Leo? Peramal bicara. Oh, kalau kamu bintangnya Leo ini, bulan ini akan datang kesialan. Akan datang rezeki yang baik. Diramal. Ini juga termasuk ramalan-ramalan yang menyandarkan kepada sesuatu yang bukan sebab. Ini tatayur. Walihada idha amtaru qalu. Oleh karena itulah mereka orang yang bertatayur. Manakala turun hujan, qalu, mereka mengatakan, mutirna binau'i kada, kita diberi hujan karena bintang ini. Wahada, dan mereka demikian itu mengatakan, walayakulun, tidak mengatakan, matarna bifadlillah warahmatihi, kita diberi hujan karena sebab keutamaan dan rahmatnya Allah Ta'ala saja. Disebutkan dalam hadis sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, salat subuh di saat sulhul Hudaybiyah, perdamaian antara beliau dengan orang-orang musyrikin jahiliyah, maka kemudian di malam harinya turun hujan, turun hujan. Maka di pagi hari salat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan para sahabat, ala ithri samain, di atas bekas-bekas air yang hujan tadi malam. Salat subuh di atas tanah dan di situ masih ada bekas-bekas air hujan yang turun tadi malam. Falamman sarafa, setelah beliau selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, akbala ala nas, menghadapkan diri beliau kepada manusia. Faqal, lalu bertanya, hal tadrun mada qala rabbukum, apakah kalian tahu wahai manusia apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka beliau bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, pada pagi hari ini, masuk di pagi hari ini, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Cepat sekali orang mukmin berubah jadi orang kafir atau sebaliknya. Fa amman qala, adapun orang yang mengatakan mutir nabi fadlillah wa rahmatihi, adapun orang yang meyakini mengatakan kita diberi hujan karena semata-mata keutamaan dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, dia orang yang beriman kepadaku, kepada Allah, dan mengkufuri keimanan kepada bintang-bintang. Dia percaya hujan ini sebab keutamaan dan rahmat Allah saja, bukan karena bulan Desembernya atau Oktobernya, bukan karena bintang tertentu, tetapi semua bifadlihi wa rahmatihi. Itulah orang yang beriman kepadaku, kepada Allah, dan kufur dengan bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau kada wa kada, kita sekarang diberi hujan karena sebab bintang ini dan bintang itu, sekarang turun hujan karena memang sudah masuk bulan Oktober, November, nanti Desember, yaitu hujan turun. Ini adalah ucapan yang tidak menyandarkan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kadzalik, maka orang yang mengatakan dia meyakini turunnya hujan dengan sebab bintang-bintang itu, fadzalik kafirun bi, itulah orang yang kafir kepadaku Allah, kafir dia. Dan mukminun bil kaukib, dia orang yang kafir kepada Allah dan beriman dengan bintang-bintang. Akhrajahul Bukhariyu wa Muslimun. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, kalau orang itu mengatakan kita diberi hujan dengan sebab keutamaan dan rahmat Allah, ini adalah seharusnya yang harus diucapkan. Adapun kalau mereka mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini, bulan itu, ini ucapan wala syakka an hada ghayatul jahli. Tidak diragukan, orang yang meyakini turunnya hujan karena bintang dan bulan tertentu, itu orang yang di atas puncaknya kebodohan. Puncaknya kebodohan. Karena yang menurunkan hujan itu Allah. Alasna adrakna hadan na yubi'ainihi fisana yakun fihi matar. Ini Syekh bertanya, bukankah kita pernah mendapatkan hadan na bintang-bintang tadi bi'ainihi secara nyata fisanatin dalam satu tahun? Yakun fihi matar, kadang ada hujannya. Wa fi sanatin ukhra, di tahun yang lain, la yakunu fihi matar, tidak turun hujan. Beberapa tahun yang lalu sudah Oktober, November, Desember belum turun hujan juga. Iya. Kenapa terjadi demikian? Karena yang mengatur hujan itu sekali lagi adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, wanajidu sanawat, bahkan kita sering mendapatkan bertahun-tahun tamurru biduni matar, lewat beberapa tahun dan tidak turun hujan. Ini Syekh menceritakan negaranya. Syekh Al-Utsaimin menceritakan negaranya, negeri Saudi sana, negeri Tauhid. Ya, mawujudin nujum, padahal bintang-bintang tadi nongol. Fi mausimihi, hujan apa tadi? Bintang muncul di musim-musimnya. Alati kanat katsira may yakunu fihi zamanul matar, zamanul amtar, yang kadang munculnya bintang itu saat waktunya sering turun hujan. Tapi kenapa tidak turun hujan? Ya. Fana, sehingga kesimpulannya apa? Wanau la ta'thira lahu, sehingga yang namanya bintang-bintang tadi tidak ada pengaruhnya. Tolak hadan najm, seperti faqaulina, sehingga ucapan kita mengatakan tolak hadan najmu, telah muncul bintang ini. Faqaulina tolaat samsu, atau telah terbit matahari ini. Falaisa illa tulu'un wa ghurub, selain hanya terbit dan tenggelam. Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, terjadi gerhana matahari atau bulan waktu itu. Maka kemudian pada saat terjadi gerhana, pas hari itu pula wafatnya Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada yang mengatakan, wah, terjadi gerhana menunjukkan lahirnya orang besar. Terjadinya gerhana menunjukkan matinya orang besar. Maka beliau langsung berkhutbah, menyampaikan dan meluruskan kesalahan satu keyakinan. Inna syamsa al-qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya yang namanya matahari, bulan itu ayat, bukti-bukti adanya Allah. La yaksifan bimauti ahadin wala lihayatih. Maka saat terjadi gerhana, bukan sebab lahir atau matinya seseorang. Lihat, diluruskan akidahnya, dipahamkan akidahnya, tidak malah diuri-uri. Apa yang sudah diyakini oleh para pendahulu yang tinggal di bumi pertiwi ini, kita lestarikan ya, sebagai budaya, kekayaan, apa namanya, kemajuan manusia. Ya kalau budaya budaya jahiliyah, apa mau diuri-uri? Budaya orang kita kalau pakai baju cuma pakai kemben, kan gitu ya? Kelihatan apanya? Pakai kemben. Budaya zaman dulu. Apakah itu akan diuri-uri? Tapi kan dia orang Islam, betul. Dia mengaku Muslim memang. Tetapi Muslim haruslah sejajar dengan Al-Quran, bukan dengan budaya, hasil cipta karya manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita menurunkan kain-kain mereka di atas dada-dada mereka. Lihat, dari kepala diturunkan sampai dadanya tertutup. Nah ini malah cuma pakai kemben. Berarti terbuka dadanya. Berarti bukan menutup aurat yang sempurna. Dan itu bukan budaya yang diajarkan Islam, yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi harus diluruskan, bukan dilestarikan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Ya? Sampai wanita yang hamil masuk apa namanya? Kolong ambet. Nunggu matahari atau bulan terbuka lagi, kelihatan lagi. Barakallahu fikum. Keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, sehingga waktu takdirin. Yang namanya terbitnya bintang adalah waktu yang ditentukan oleh Allah. Wa huwa yadullu ala dukhulil fusul faqat. Itu hanya sekedar menunjukkan masuknya musim-musim saja. Kalau di sana ada musim panas, musim dingin. Rihlatas syita wassoif. Orang Arab sana mengenalnya musim panas dan musim dingin. Rihlatas syita wassoif. Wa fi asrina. Namun, pada masa-masa kita, saya bicara sama sekarang. Kalau orang dulu, orang jahiliyah, kalau minta hujan, mintanya kepada bintang. Ya bintang ini, turunkan hujan. Ya, yang dipanggil nau bintang-bintang tertentu. Dan ini termasuk perilaku jahiliyah. Arba'un min ummati, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perkara yang masih ada di tengah umatku, yaitu perbuatan jahiliyah. Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nasab. At-ta'nu bil ansab, mencela nasab orang lain. Wal istisqa bin nujum, minta hujan tapi pakai bintang. Waniyahah, meratapi mayit. Empat perkara ini masih ada di tengah umatku, kata Nabi. Di antaranya apa tadi? Istisqa bin nujum. Minta hujan tapi menggunakan bintang-bintang. Ya. Ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Mereka teriak-teriak minta bintang-bintang tadi dipanggil agar segera menurunkan hujannya. Panggil bulan ini, panggil bintang itu supaya segera menurunkan hujannya. Atau manggil Mbah Jelangkung ya. Coba turunkan hujan. Bukan berminta kepada Allah. Baik. Nah, wa fi asrina, kalau kita bicara zaman sekarang. Kalau zaman jahiliyah dulu memakai tanda munculnya bintang. Jika mereka minta hujan pakai bintang. Tetapi pada masa sekarang yu'allaqul matar, digantungkan turunnya hujan, dikaitkan turunnya hujan bidokhtil jawi, dengan tekanan udara. Wal munkhafid al jawi, atau rendahnya cuaca. Cuacanya naik, cuacanya turun sekian derajat. Kalau cuaca sekian derajat, turun hujan. Kalau cuacanya sekian derajat, tidak turun hujan. Turunnya hujan dikaitkan dengan hitungan-hitungan angka tadi. Ini zaman sekarang, kata Syekh. Maka ada perkara seperti ini, wa in kana qad yakunu sababa hakikiya walakin la yaftau hadzal bab linnas. Syekh mengingatkan, walaupun perkara itu kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang, wa in kana qad yakun, walaupun perkara itu kadang-kadang sebagai sababan, sebagai sebab secara hakiki, secara hitungan nyata, tetapi tidaklah dibuka bab ini kepada manusia. Balal wajib, bahkan yang wajib diterangkan kepada manusia, hada min rahmatillah, hujan ini sekali lagi dari rahmatnya Allah, bukan dari perkiraan atau ramalan cuaca. Ramalan cuaca, hitungan angka sekian, hujan. Jangan dibuka pintu-pintu seperti ini, kata Syekh. Tetapi hendaklah dikatakan kepada manusia, hadza min rahmatillah, hujan itu sekali lagi dengan sebab rahmatnya Allah. Hadza min fadlihi wa na'mihi wa ni'amihi, hujan itu sebab keutamaan dan nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Dalilnya dalam surat An-Nur ayat 43. Alam tara annallaha yusji sahaba summa yu'allafu bainahu summa yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalih. Alam tara, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, annallaha yusji sahaba, bahwa Allah Ta'ala yang yusji, menggerakkan, apa itu? Sahaba, awan. Anda melihat di langit ada awan. Awan bergerak dari arah selatan, dari arah timur, arah barat. Summa yu'allifu bainah, lalu Allah Ta'ala susun. Yu'allif, Allah mengumpulkan satu sama lainnya. Setelah dikumpulkan, awan-awan tadi digerakkan dan dikumpulkan. Summa yaj'aluhu rukama, kemudian awan-awan itu Allah jadikan rukama, bertindih-tindih. Satu-satu-satu, bertindih-tindih. Sehingga apa? Tak kala awan sudah berkumpul, menumpuk, Fataral wadqa yakhruju min khilalih. Kamu lihat dari awan tadi yang bertumpuk berkumpul tadi, fataral wadqa. Kamu lihat air hujan. Yakhruju min khilalih, turun dari sela-sela tadi. Ya. Lihat, siapa yang menggerakkan awan? Allah. Bukan hitungan angka kita. Bukan ramalan-ramalan cuaca kita. Ini harus ditanamkan di hati manusia. Sehingga yang betul bukan ramalan cuaca. Apa kira-kira? Perkiraan atau apa ya? Dipas. Atau apa ya bahasa yang pas? Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilu riyaha fatusiru sahaba fayabsutuhu fis sama. Allah Ta'ala yang yursilu riyah, mengirimkan angin. Angin dikirimkan oleh Allah, diutus angin-angin tadi. Angin juga makhluknya Allah. Wa tusiru sahaba, lalu tusir, maka angin tadi mengumpulkan awan-awan yang ada di langit. Fayabsutuhu fis sama, setelah itu dibentangkan oleh Allah di langit sana. Kaifa yasha'u, lalu Allah bentangkan sesuai apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafa, lalu Allah Ta'ala jadikan kisafa, awan-awan tadi bergumpal-gumpal. Setelah awan bergumpal-gumpal di langit sana, fataral wadqa yakhruju min khilalih, kamu lihat air menetes dari celah-celah awan yang menggumpal tadi. Lihat di sini. Allah kaitkan hujan dengan sebab rahmatnya, dengan sebab keutamaannya, dengan sebab nikmat-nikmatnya. Iya. Sehingga fata'liqul matar. Dari dua ayat ini, surat An-Nur 43, surat Ar-Rum 48, maka fata'liqul matar, menghubungkan turunnya hujan bil munkhafidatis jawiyah, disandarkan dengan naik turunnya cuaca, dihubungkan dengan ramalan-ramalan naik turunnya cuaca. Minal umur al-jahiliyah, termasuk perilaku-perilaku jahiliyah. Allati tasarrafal insan an ta'alluqihi bi rabbih, yang memalingkan manusia menggantungkannya kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Fadhahabat anwa'ul jahiliyah, telah sirna keyakinan orang jahiliyah percaya hujan karena sebab anwa bintang. Namun ja'at, telah datang al-munkhafidatul jawiyah, keyakinan turunnya hujan dengan naik turunnya derajat cuaca. Wa ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengan itu. Minal aqwal allati tasarrafa al-insan an rabbih, dari ucapan-ucapan, teori-teori yang dipalingkan kebanyakan manusia kepada Rabbnya. Hujan itu dibikin teori demikian-demikian. Ya. Naam. Al-munkhafidatul jawiyah qad takunu sababa. Betul. Betul, kadang naik turunnya cuaca itu kadang bisa menjadi sebab turunnya hujan. Walakin, tetapi, laisat hiya al-mu'athir, tapi hujan itu bukan pengaruhnya dari cuaca tadi. Binafsiha, secara dirinya sendiri. Artinya secara cuaca itu sendiri. Fatanabbah. Maka Anda perhatikan permasalahan ini. Jangan berpaling dari keyakinan bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan, dipalingkan dengan teori-teori yang dibikin oleh para peneliti yang bisa jadi akan memalingkan keyakinan, berubahnya keyakinan di hati kita. Adanya Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Ya. Maka Allah katakan, ya yuhannasu budu rabbakum, wahai manusia ibadailah Allah Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladhina min qablikum, orang sebelum kalian, Allah yang menciptakan. La'alakum tattaqun, alladhi ja'ala lakumul ardha firasa, Rabb yang kalian sembah itu yang telah membentangkan bumi. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat, tapi manusia bisa berjalan di atas bentangan bumi tanpa dia susah. Secara teori bulat, tapi tidak jatuh. Iya. Taib. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dari langit Allah turunkan hujan. Maka fa akhrajna bihi minas samarat, dari hujan turun keluarlah dari dalam bumi as-samarat, berbagai macam buah. Rizqan lakum, semua itu rezeki untuk kalian, silahkan. Kepengin makan buah apa saja silahkan, kalau tidak bisa nanam beli, ya banyak. Alhamdulillah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah tahu Allah yang menurunkan hujan, dari hujan menumbuhkan tanaman, Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman, buah-buahan sebagai rezeki, jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wah, Dewi Sri merestui kita. Mana Dewi Sri-nya? Kalau memang dia memberikan restu, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Maka sekali lagi, seorang mukmin harus mengembalikan segala perkara yang sesungguhnya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Poin terakhir. Wala nau'a wala ghaula. Tidak ada yang namanya al-ghaul, berarti yang keenam. Enam bagian yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ghaula. Apa itu ghaul? Ghaul jam'u ghaulah, ahulah. Wa nahnu nusammiha bil arabiyah haulah. Haulah, ghaul itu bahasa Arab dari ghaul atau hul. Dengan bahasa orang awam, ami, haulah, pakai ha. Kenapa dikatakan haulah? Li'annaha tahulul insan. Dikarenakan itu membuat orang takut. Kenapa takut? Bala Arab, dulu bangsa orang Arab, kanu idha safaru, kalau mereka sedang safar, au dhahabu yaminan shimala, ke kanan atau ke kiri, talawanat lahum syayatin bi alwanin mufzi'ah mukhifah. Syaitan itu berusaha talawanat, membuat bentuk yang membuat manusia itu takut. Makhluk tadi, setan-setan jahat tadi, mereka talawanat membentuk warna. Dengan berbagai macam warna yang menjadikan orang yang lihat jadi takut. Fatakhala fi qulubi ra'b wal khauf. Sehingga masuklah di hati orang tadi rasa takut, rasa cemas. Fanajiduhum fatajiduhum yaqtasbituna yaqtaibuna wa yastahsirun anidhiha. Akhirnya apa? Mereka menggagalkan untuk pergi ila hadal wajah, ke arah yang mereka aradu. Wala syakka annahu yud'ifu tawakkul. maka ini akan menjadikan lemahnya orang bertawakal. Saya lewat sana, nanti bokada setan menampakkan dirinya, mengganggu saya, sehingga hilang tawakalnya kepada Allah. Doa, Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Nabi mengatakan kufita hudita? Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kufita, Allah cukupi dari segala kejahatan. Kenapa tidak bertawakal kepada Allah? Nah, mereka berlemah tawakalnya kepada Allah. Wasyayatin haris ala idkhalil qalaq wal hazan. Sedangkan setan semangat memasukkan kegoncangan hati. Setan juga semangat memasukkan rasa sedih dalam hati. Alal insan biqadri ma yastati, sesuai dengan kadar kemampuan. Makanya kalau orang mimpi, mimpinya jelek, itu dari syaitan. Beludah ke kiri. Ta'awud, jangan ceritakan kepada orang yang tidak bisa dipercaya amanahnya. Kenapa? Sebab setan kadang menakut-nakuti. Dia sudah kepengen taklim sebenarnya. Semangat tuh taklim lah. Tapi setan datang mengganggu dalam mimpinya. Wah, kamu di dalam mimpinya dia berangkat taklim, kemudian dipukuli orang semajelis. Saya mimpinya jelek, besok dah kaji lah. Gitu, syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Sebagai pengumuman, taklim di Purwokerto, Ustaz Muhammad insyaallah di Sabtu, dan daurah insyaallah di hari Ahadnya di masjid ini, dan di Masjid Aisyah binti Abi Bakar di Ma'had Al-Mansurah insyaallah pada hari Ahad. Dari pagi insyaallah jam 7 sampai jam 9 insyaallah, dan 8 dilanjut di masjid ini insyaallah bersama Ustaz Ayyub Saifuddin dan bersama Ustaz Luqman Ba'abdu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.